Selamat siang anak polos. Dikasih lusa dulu ya. Atik Laca, Lili, Miu, Mama in Los Angeles, selamat siang semuanya, thank you banget ya. Teman-teman Univet juga selamat siang juga. Ntar apotek juga terima kasih, thank you ya.